alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca al-intikhabat wa ahkamuha fil fiqh islami. Kita sedang dalam pembahasan yang menarik tentang hukum kepemimpinan perempuan dalam sektor sosial. Pembahasan berikutnya al-munaqqasatul khamisah, sanggahan yang kelima. Ana mawrada fil hadis, apa yang terdapat dalam hadis itu larangan perempuan menjadi pemimpin itu khusus binidham, manakala sistem alat takunu yang ada, takunu as-sultatu fihi, kekuasaan yang ada pada sistem tersebut, lil mar'ati, diberikan pada perempuan secara mutlak, semacam fil anzimah istibdadiyah, di sistem otoriter yang zalim. Hal itu karena hukum yang ada dalam hadis ditujukan kepada anak perempuan Kisra, yang anak perempuan Kisra ini tahkumu berkuasa dalam satu sistem yang otoriter, tidak mengenal asura. Maka ada yang membelokkan makna hadis tentang larangan perempuan jadi pemimpin dengan mengatakan itu khusus manakala sistemnya adalah sistem otoriter. Maka jawaban untuk sanggahan ini dua poin. Yang pertama, zahir hadis mencakup dua keadaan jami'an semua, sistemnya otoriter atau sistemnya surah. Walau faqat, dan tidak ada beda di antara dua keadaan ini kecuali dalam fi masahati salahiyah al-masmuhah, dalam radius ini salahiyah, kelayaan yang diperbolehkan. Ini sebenarnya tidak ada beda jauh antara surah dan otoriter kecuali tentang masalah sejauh mana kekuasaan ini, otoritas yang diberikan kepada seorang pemimpin. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan hukum tidak beruntung. Nabi kaitkan karena mereka menyerahkan hukum kepada perempuan. Maka status al-hakimah, pimpinan itu perempuan, itulah al-wasfu al-mu'athir. Itulah faktor yang mempengaruhi beruntung dan tidak beruntung menurut dalil. Lantas kemudian menjalankan hukum ini berkaitan dengan perkara yang lain, laisa minha, tidak ada dari faktor tersebut status dia sebagai perempuan, ini namanya menihilkan kandungan hadis. Sehingga disebutkan status pemimpin itu perempuan, tidak ada lagi nilainya, tidak ada lagi nilainya. Maka jika ketidakberuntungan itu berkenaan dengan otoriter dan tidak ada surah, fa'ayu ma'nan, maka karena makna apakah Nabi menyebutkan perempuan dalam hadis? Maka di sini kita kita jumpai faedah dalam membaca hadis, dalam membaca satu penilaian dan vonis. Bahasanya kita harus punya kemampuan untuk menentukan manakah wasfun mu'athirnya dan mana bukan. Nah, ketika ada satu label untuk satu kasus, di kasus itu ada banyak faktor. Maka faktor apakah yang mu'athir? Nah, itu wasfun mu'athirnya apa, itu satu hal yang penting supaya tidak salah kesimpulan. Ya, ketika Nabi mengatakan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung satu komunitas yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, maka wasfun mu'athirnya adalah perempuan. Ya, ketika malah dikatakan ini faktor penentunya adalah sistem yang otoriter, nah, berarti Nabi itu tidak fasih. Berarti Nabi tidak fasih ngomong yang disebut perempuan kok, namun kesimpulannya sistem yang otoriter. Maka tadi disampaikan, jika itu yang diinginkan, kenapa Nabi tidak menyebutkan sistem otoriter, namun malah menyebutkan perempuan? Lalu apa faedahnya Nabi menyebut ya, perempuan, jika demikian yang diinginkan? Nah, kemudian alasan yang berpendapat tidak boleh perempuan menjabat ar-ri'asa al-ammah, kepala negara, maka dalil yang kedua adalah ijma' di samping hadis, adalah ijma' kauli dan praktek umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang perempuan minta wali menjabat ri'asa ammah, kepala negara. Adapun ijma' kauli telah ditegaskan oleh sejumlah yang banyak dari para Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan hadis ini adalah nas, bahasanya perempuan la takunu khalifatan, tidak boleh menjadi khalifah, tidak boleh menjadi kepala negara, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Ibn Hazm al-Andalusi mengatakan dan mereka sepakat bahasanya imamah menjadi kepala negara tidak boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi kafir, tidak boleh bagi anak-anak, dan kutipan-kutipan yang lain banyak. Wahuwa makan Ali al-amal, dan itulah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Ma'alihil amal itu sama dengan ijma' amali. Bahasa lainnya disebut dengan sebutan ijma' amali. Maka tidaklah dikenal di satupun masa Islam terdahulu perempuan menjabat ayah wilayatin ammah, semua menjabat satu wilayah ammah, kekuasaan yang bersifat umum yaitu kepala negara. Dari yang ketiga, tidak sahnya perempuan jadi imam bagi laki-laki dalam sholat, dan batalnya sholat laki-laki yang sholat di belakang perempuan, dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Maka jika perempuan dilarang untuk jadi imam sholat dan dia adalah kegiatan keagamaan, li'ilatin karena alasan, karena dia unusah perempuan, maka ilah ini asyattu tahakukan, lebih terwujud lagi fil imamah al-ammah, dalam ini, status kepala negara. Li'annah, karena kepala negara dalam Islam itu pemimpin agama dan pemimpin dunia. Ya, kias ini disanggah dari dua sisi. Yang pertama, ya, maka sholat adalah amal dini, amal keagamaan, ilahnya itu ta'abudi. Maka dijawab sanggahan ini dengan mengatakan la athara likaunil ilah ta'abudiyah, tidak ada efeknya apakah ilah itu ta'abudiyah ataukah ma'kulatal makna, bisa ditangkap maknanya dan pesannya oleh akal dalam masalah ini. Fa'idha kanatil mar'atu, jika perempuan itu dilarang untuk menjabat sebagai imam sholat dan dia adalah masalah agama, bighadin nadar, dengan menutup mata tentang ilahnya, maka terlarangnya perempuan untuk menjabat satu jabatan yang menggabungkan antara agama dan dunia tentu lebih-lebih lagi. Kemudian al-wajah athani, sanggahan yang kedua, satu hal yang mungkin perempuan menggantikan man yusalli, orang yang salat, sebagai pengganti dirinya. Dalam Islam kepala negara itu jadi imam salat. Nah, maka kemudian ada yang memberikan sanggahan, kalau gitu untuk masalah imam sholat nanti wakilnya, beliau tetap kepala negara, nanti yang maju jadi imam sholat tetap nanti bisa diwakilkan. Maka jawabannya, sanggahan ini la yastaqimu, tidaklah tepat, ma'ama urifa, mengingat apa yang telah dikenal, bahasanya siapa yang tidak memiliki tidak boleh mewakilkan. Maka ketika perempuan itu tidak memiliki kuasa untuk sholat jadi imam untuk banyak orang, bagaimanakah dia mewakilkan dalam sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki kepemilikan untuk melakukannya secara langsung. Ini kaidah. Siapa yang tidak memiliki satu otoritas, ya, maka dia tidak bisa mewakilkan kepada yang lain. Kalau dia tidak punya kekuasaan untuk jadi imam, tidak punya otoritas untuk jadi imam sholat, tidak bisa dia wakilkan. Ini secara hukum dia tidak bisa wakilkan kepada yang lain, kamu wakil saya sana jadi imam. Wa amma taqriruha fi nahwi wazifatil imami. Adapun penjelasannya fi nahwi, atau pembiarannya, membiarkan perempuan dalam semacam wazifah jabatan al-imam, fala syakka, tidaklah diragukan tidak sahnya, karena perempuan tidak memiliki kelayaan. Khilafan, menyelisih anggapan sebagian orang-orang yang bodoh yang mengatakan sah, wa yastanibu, dan dia minta untuk digantikan. Li'anna sihhata taqriri, karena sahnya penjelasan, ya'tamidu, berdasarkan wujudul ahliyah, adanya kelayaan. Wa jawazul istinabah, dan bolehnya mewakilkan adalah turunan dari sihhati taqrir, dari bolehnya. Kutipan perkataan di Ibnu Abidin, beliau mengatakan bahasanya ada sejumlah orang yang bodoh yang mengatakan bahasanya perempuan sah jadi imam, kemudian nanti dalam dataran praktek diwakilkan kepada laki-laki. Maka beliau katakan ini tidak benar, karena bolehnya mewakilkan itu turunan dari sahnya kelayaan. Kemudian dalil yang keempat dari ulama, dari pihak yang melarang, perempuan tidaklah memiliki otoritas untuk mengurusi akad nikah untuk dirinya menurut jumhur ulama kecuali Hanafiyah. Maka bagaimanakah dia tatawalla, mengurusi urusan banyak orang, padahal dia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi dirinya sendiri. Kemudian adilatu ashabil qauli tsani, dalil pendapat yang kedua yang mengatakan bolehnya perempuan menjabat riasa amah, kepala negara. Dalil yang pertama, yang madzakara Allah taala, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang min mu'min hukmi, hukmi di sini artinya berkuasa, ratu Sabah, berkuasa atas kaumnya. Dan makanat alaihi, dan bagaimanakah tindakan ratu Sabah yang hikmah, yang bijak, ya, kemudian pakai musyawarah dan meminta pendapat yang lain. Mimma ya'ni, maka ini bermakna bahasanya perempuan mampu mengatur kerajaan. Ditambah Allah tidaklah menyebutkan perempuan tersebut dan kaumnya dengan celaan atas perbuatan mereka ini. Maka alasan ini dibantah dari dua sisi. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam tidak ridha dengan kekuasaan Ratu Sabah, bahkan tidak mau menerima hadiah Ratu Sabah sampai Ratu Sabah masuk dalam agama dan tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Bantahan yang kedua, ala fardhi, seandainya kita andaikan at-taslim, menerima bahasanya kekuasaan Ratu Sabah itu syar'i, maka ini syariat umat terdahulu dan terdapat dalam syariat kita yang menyelisihinya dalam hadis. maka syariat umat terdahulu tidaklah teranggap. Alasan yang kedua, realitas sejarah alat tuthbit yang menunjukkan menjabatnya perempuan sebagai kepala negara dalam banyak kasus dalam sejarah Islam. Wahwa, dan ini adalah dha'aba ilaihi pendapat Syabibah dari kalangan Khawarij. Catatan kaki, nisbah kepada penguasanya Syabib, dan dia adalah Syabib ibn Yazid ibn Abi Na'im atau Nu'aim Asy-Syaibani, pemimpin Khawarij dan jago penunggang kuda di zamannya. Dia memberontak terhadap Hajjaj, lantas Hajjaj mengirimkan untuk itu 5 panglima, dan Syabib ini bisa membunuh 5 panglima ini satu demi satu. Udah hebat ya, dikirimi jagoan ya, menang Syabibnya. Semasal kemudian dia berjalan ke Kufah, kemudian mengepung Hajjaj, dan gawatlah perkara Syabib. Wahazama, dan dia Syabib bisa mengalahkan pasukannya Hajjaj. Namun thumma, kemudian berakhirlah ya, beritanya Syabib ini dengan matinya Syabib karena tenggelam di sungai Tigris di tahun 77 Hijriah. Waqad balagha min khuturati amrihi, dan luar biasa bahayanya orang ini, sampai-sampai ada ungkapan seandainya bukan karena Allah mengalahkannya dengan ditenggelamkan, lanalal khilafah, niscaya dia bisa jadi khalifah. Walamma qadara alaihi adun, dan ketika dia jadi khalifah tidak ada satupun yang mampu menghadapinya. Maka yunakos di istitlal pendalil ini disanggah bahasanya realitas sejarah la tahmilu, tidaklah memuat pesan apapun atau tidak bisa jadi sandaran syar'i. Karena realitas sejarah laisa ma'baron aminan atau mu'abiron aminan, pengungkap yang amanah tentang realita menurut syariat, realita hukum. Maka ada realita sejarah dan ada realita hukum. Keduanya tidak mesti sejalan. Inna tarikh, karena sejarah menukil kepada kita berbagai berita yang tidak terhitung, berita tentang penyimpangan kekuasaan para penguasa. Dan realita sejarah tidak mungkin menjadi dalil syar'i, dalil hukum, apapun kondisinya. Bala nadunu ahadan min ahlil jiddi fil qawli, bahkan kami tidaklah menyangka, ya, dari fatwa ulama Azhar, kami tidaklah menyangka ada satupun orang yang serius dalam berkata-kata yang jauh terpaksa ila hadal amri, memakai perkara ini yaitu realitas sejarah kemudian jadikan sebagai dalil syar'i untuk mengatakan Islam membolehkan fil mulki, dalam kekuasaan dijabat oleh seorang perempuan. Adapun i'timad bersandar pada pendapat Syabibiyah yang membolehkan perempuan jadi pemimpin, jadi kepala negara, dan Syabibiyah adalah sekte Khawarij, maka yang benar ini adalah perkataan yang tidak bernilai dan tidak teranggap. Maka tidaklah teranggap ya, pendapat yang beda yang dianut oleh sebagian Khawarij di hadapan berbagai macam dalil yang sahih ditambah ijma' salaf dan khalaf. Maka sebagian ulama menilai bahasanya ijma' atau pendapat ahli bid'ah tidak masuk dalam, tidaklah kemudian teranggap dalam sepakat dan tidak sepakat. Ya, oleh karena itu meskipun Khawarij mengatakan perempuan haid wajib qadha puasa, wajib qadha sholat, maka tidak teranggap. Khawaid berpendapat bahasa tidak ada hukum rajam bagi pezina yang muhson, tidak teranggap. Tetap bisa kita katakan rajam untuk pezina muhson satu hal yang disepakati ulama. Yeah. Perempuan itu tidak wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan saat haid, ijma ulama. Meskipun khawarij punya pendapat yang beda dalam masalah ini, maka pendapat alil bidah yaitu bidah dalam akidah itu tidak ada bihi, tidak teranggap dalam khilaf, dalam perbedaan ataukah ijma. Maka di sini katakan tidaklah teranggap khilaf bagi sebagian khawarij di hadapan ijma'is salaf. Alasan yang ketiga, perempuan seperti laki-laki dalam hak dan kewajiban, maka hukum asal menurut syariat adalah kesamaan yang utuh sempurna antara laki-laki dan perempuan karena keduanya sama-sama mukallaf dan sama-sama manusia. Maka sebagaimana laki-laki itu bisa yatawala ri'asa menjadi kepala negara, perempuan juga semisal itu. Dalil ini kita jawab dari dua sisi. Kita tidak menerima hukum asal tersebut karena perbedaan di antara laki-laki dan perempuan dalam hukum sangatlah banyak. Al-wajah athani wa ala fardhi taslim, seandainya kita andaikan kita terima hukum asal itu, maka terdapat dalil yang zahir yang melarang perempuan menjabat wilayah ammah, kepala negara, dan tidaklah teranggap berpegang dengan hukum asal ketika terdapat dalil yang mengeluarkan dari hukum asal. Jika kesimpulan setelah paparan alasan masing-masing dari dua pihak, jelaslah bahasanya kebenaran dalam masalah ini adalah melarang perempuan menjabat sebagai ri'asa ammah, kepala negara, karena terdapat dalil yang sahih dan sharih. Tidak beruntungnya orang yang memberikan urusannya kepada perempuan. Walimah, dan dikarenakan in aqadah telah terdapat ijma' kaum muslimin, salaf dan khalaf, dan berjalan di atasnya, di atas pendapat ini praktek kaum muslimin sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin dan orang-orang setelah mereka. Oleh karena itu tidak boleh bagi negeri Islam untuk mengizinkan perempuan mengajukan dirinya sebagai kepala negara, dan tidak boleh bagi para pemilih untuk memilih satu perempuan untuk menjabat jabatan ini. Lima takarram min hurmati tawalli nisa, karena sudah satu hal yang jelas haramnya tawalli an-nisa, perempuan menjabat jabatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah hukum asalnya, meskipun nanti bisa jadi terjadi kita katakan untuk kondisi tertentu, maka nanti ada fatwa tertentu. Misalnya yang ada dua lelaki, perempuan muslimah, kemudian yang kedua laki-laki kafir. Maka dalam kondisi ini bisa jadi kita fatwakan pilih perempuan. Ini berkenaan dengan la yajuzu linakhibin ikhtiaru ahadim dan nisa ili hadil wilayah. Nah, kemudian yang kedua matlab atsani, pencalonan perempuan untuk wilayah ammah, untuk menjabat kemudian punya kekuasaan di sektor sosial namun bukan kepala negara. Kemarin telah kita singgung kalau berdasarkan sababul nuzul, sababul wurud, maka hadis la yuflihu qaumun itu nau' sababun nuzulnya, nau'nya adalah untuk kepala negara. Kalau dilihat dari dikaitkan dengan sababul wurudnya, maka nau' masalah adalah status sebagai kepala negara. Selain hanya kalau dengan teksnya, mantuknya, maka kalau teks hadisnya lebih luas dari itu. Nah, maka untuk bab ini penulis mengatakan ikhtalafal ulama'u, ulama berselisih pendapat tentang hukum perempuan punya jabatan atau kekuasaan sosial selain kepala negara. Maka bahasa penulis berbeda dengan matlab al-awwal. Kalau matlab al-awwal di halaman 128 beliau mengatakan ikhtalafal mu'asirun, orang sekarang berbeda pendapat. Artinya tidak ada perbedaan pendapat di masa salaf. Maka diksinya ikhtalafal mu'asirun, karena perbedaannya muncul di masa sekarang. Perbedaannya munculnya di masa sekarang. Kalau masa para ulama terdahulu tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan kalau di matlab tsani maka diakui kalau ini adalah ikhtilafnya ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama, ulama berselisih pendapat tentang hukum menjabatnya seorang perempuan di wilayah amah, jabatan di ruang sosial, ruang publik, jabatan publik namun non kepala negara. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama melarang perempuan menjabat semua kekuasaan publik. Inilah pendapat mayoritas para ulama fikih terdahulu. Dan inilah pendapat yang dianut oleh para ulama Azhar dalam fatwa ulama Azhar dan banyak para peneliti kontemporer. Di antara kontemporer yang beliau sebutkan ada Syekh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, Titu Fahbaziyah dan yang lain. Kemudian pendapat yang kedua, bolehnya perempuan menjabat jabatan publik asal bukan kepala negara. Ini pendapat yang dianut oleh banyak muasirin, orang-orang kontemporer, orang-orang sekarang. Di antaranya adalah Yusuf Qardawi di bukunya Min Fikid Daulah. Di antaranya juga adalah Muhammad Ramadan Al-Buti di bukunya Perempuan Fil Mar'ati Baina Turyani Nizam Gharbi Wala Ta'ifi Tashri' Arabbani. Ya, alasan pendapat pertama yang melarang perempuan menjabat jabatan publik, dalilnya firman Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34 sisi pendalilan. An-rijal di sini jamak urifa ma'rifat dengan alif lam, dan jamak ketika ma'rifat dengan alif lam yufidul umum. Piti fakir usulin dengan sepakat para ulama usul fikih yang mengatakan bisyaril umum, adanya sirah umum. Sehingga ayat ini sarihatun, ayat yang tegas atau nas mengkhususkan laki-laki bil qawamah dalam kepemimpinan. Dan bahasanya posisi perempuan adalah taat dan menjaga. Sehingga tidak boleh lahuna bagi perempuan ayakumna ala memimpin laki-laki. Ya, sisi pendalilan ini disanggah bahasanya kepemimpinan dalam ayat itu khusus kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Wa yu'ayyidu hadha, dan ini dikuatkan dengan sebab nuzul ayat. It, karena hiya ayat tersebut berkenaan dengan hubungan zaujiyah suami istri, diriatkan oleh At-Tabari. Dalam tafsirnya, ada seorang laki-laki, ada seorang suami menampar istrinya. Maka sang istri datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ingin mengkisas, memberikan hak kisas bagi istri dari suaminya. Maka Allah turunkan ayat, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan membacakan ayat kepada sang suami dan mengatakan, aku menginginkan satu hal dan Allah menginginkan yang lain. Dan kisah ini disebutkan oleh banyak ahli tafsir tentang At-Tabari. Di catatan kaki satu, beliau adalah Muhammad bin Jarir At-Tabari, lahir tahun 224, seorang hafidz dan pakar hadis, mufasir pakar tafsir, dan seorang yang juga ulama qiraat, faqihan bil ahli fikih, aliman bisunan dan ahli hadis. Ditambah dia seorang yang zuhud, seorang yang istimewa, dan punya tafsir yang terkenal, tafsir Al-Quran yang terkenal. Ya, kemudian saat ini dijawab bahasanya ayat tersebut bersifat umum, lam yarid fi hati pada ayat pembatasan kepemimpinan bikauniha, kepemimpinan tersebut harus kepemimpinan dalam rumah, maka tidak boleh membatasinya dengan semacam itu, menimbang kaidah ala ibrati bi umum lafzi la bi khususi sabab. Dan mungkin ayat fa'ad al-jawab, ya, dibantahlah jawaban ini, bitaslim dengan menerima bahasanya teksnya umum dan hukum asalnya adalah mengambil sifat umum yang ada dalam teks. Ila anas yaqal ayat, akan tapi rentetan ayat zahir fi kaunil makna, bahasanya makna ini, pesan ini berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga. Wa fi kalami katsir min al-mufassirin, dan pada perkataan banyak ahli tafsir ketika menafsirkan makna kepemimpinan dalam ayat di atas, penjelasan bahwasanya hukum ini dibawakan untuk hubungan suami istri. Sehingga tetaplah ayat itu khusus untuk hubungan suami istri, dan tidak sah berdalil dengan teksnya untuk melarang perempuan punya kekuasaan di area publik. Jika ada yang mengatakan bagaimanakah kita larang perempuan untuk jadi pemimpin dalam rumah, lantas kita jadikan perempuan pemimpin dalam masyarakat, maka siapa yang tidak memiliki hak kepemimpinan untuk jumlah yang sedikit minal afrad anggotanya dalam rumah, maka bagaimanakah kita jadikan dia memiliki kepemimpinan dalam urusan banyak orang. Fahuwa, maka kalimat ini adalah qiyas, ya tawassalu bihi, yang jadi alat untuk sampai pada melarang perempuan punya jabatan di wilayah publik. Fa idza muni'at al-mar'atu, maka jika perempuan dilarang untuk memiliki wilayah al-khasah, jabatan kekuasaan dalam khusus, apa biasanya dalam bahasa Indonesia lawannya publik, alal manzil, di dalam rumah, fakaifa, maka bagaimanakah kita berikan padanya kekuasaan publik ala jamil muslimah, pada semua orang. Nah, biasanya domestik al-wilayah al-khasah, hal-hal yang bersifat domestik dalam rumah. Wa yumkin ayat fa'ad al-qiyas, mungkin saja qiyas ini disanggah bahasanya terlarangnya perempuan untuk memimpin rumah, la yalzam, tidaklah mengharuskan terlarangnya perempuan untuk memimpin ala ahad min ar-rijal, memimpin seorang laki-laki di luar rumah, karena perbedaan karakter antara kekuasaan dalam rumah dengan kekuasaan di luar rumah. Karena kekuasaan di dalam rumah la tahtamil, tidaklah dimungkinkan kecuali di tangan laki-laki. Atau di tangan perempuan, ada dua pilihan. Fala buta, tidak boleh tidak, harus di tangan laki-laki, karena laki-lakilah yang lebih layak, lebih utama daripada perempuan fi idarah, dalam memanage masalah rumah. Adapun dalam wilayah al-ukhra, kekuasaan yang lain, maka tidak ada dalam kekuasaan lain tersebut tanazuh, sengketa atau perebutan, sehingga kita tetapkan terlarangnya perempuan. Alasan yang kedua, lirijali alihina darajah, laki-laki satu punya derajat, satu derajat lebih tinggi daripada perempuan. Sisi pendalilannya, Allah Ta'ala telah jelaskan bahasanya laki-laki memiliki keunggulan dan satu derajat di atas perempuan. Wahiyah dan ayat ini meskipun global, akan tapi Al-Quran sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Dan derajat di sini kita maknai dengan makna ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita maknai dengan ayat la tatamannau, janganlah kalian mengangankan kelebihan yang Allah berikan pada sebagian kalian atas yang lain. Maka kita maknai min qawamati rajul, bahasanya laki-laki itu pemimpin perempuan di rumah, di masyarakat dan di negara. Pendalilan ini disanggah bahasanya derajat di sini tidak dijelaskan dan tidaklah bersifat umum, bidalil dengan alasan datangnya ayat dalam rangkaian ayat-ayat perceraian. Wahai suma dan di mana tidak dijelaskan, maka tidak sah berdalil dengannya. Alasan yang ketiga, firman Allah Ta'ala, tinggallah kalian di rumah. Sisi pendalilan, Allah Ta'ala telah memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah dan keluar rumah untuk ngurusi jabatan publik bertentangan dengan perintah tinggal di rumah. Maka pendalilan ini coba disanggah dengan dua sanggahan. Yang pertama, hukum yang ada dalam ayat waqarna fi buyutikunna itu khusus untuk istri ummahatul mukminin, istri Nabi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, lanjutannya ayat, kalian tidak seperti umumnya perempuan. Karena khusus untuk istri Nabi, maka tidak melebar kepada selain istri Nabi. Dan bukanlah satu hal yang bid'ah dan aneh, istri-istri Nabi itu punya kekhususan sejumlah hukum tertentu. Karena ada contohnya, semisal dilipat gandakan untuk mereka pahala, diancam dengan berlipat ganda azab jika mereka terjumus dalam perbuatan keji. Ini semua adalah kekhususan istri Nabi. Dan rangkaian ayat satu gamblang bahasanya itu khusus untuk istri Nabi. Maka sanggan ini dijawab sebagai dengan min wujuhil iddah dari beberapa dari sesudah sisi. Yang pertama, hukum yang ada dalam ayat waqarna fi buyutikunna tidak khusus. Itlaisa binisa'in nabi, karena tidak ada pada istri-istri Nabi itu ketidakmampuan yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan yang lain. Maka jawabannya disampaikan di sini, kualitas istri Nabi tidaklah lebih rendah daripada kualitas perempuan-perempuan yang lain. Sehingga mereka karena dianggap kualitasnya lebih jelek, tidak dibiarkan mengurusi urusan-urusan di luar rumah. Bahkan mereka lebih berkualitas daripada perempuan-perempuan yang lain. Hal apakah tufawifukunna sa'irun nisa, perempuan-perempuan yang lain lebih unggul daripada istri Nabi? Bifadli dengan satu keunggulan dalam masalah ini. Sehingga hikmah diperintahkannya istri Nabi untuk tinggal di rumah ada pada perempuan-perempuan yang lain. Bal wujuduha, dan keberadaan hikmah pada selain istri Nabi lebih kuat daripada keberadaan hikmah pada istri Nabi. Sehingga Al-Khitab ketika seruan itu ditujukan kepada istri Nabi tidak berarti itu khusus, hukumnya khusus untuk para istri Nabi. Jawaban yang kedua, kalau kita lihat rangkaian ayat setelah perintah untuk tinggal di rumah terdapat sejumlah hukum. semacam larangan tabarruj dan melembut-lembutkan ucapan, perintah sholat dan zakat, taat pada Allah dan Rasulnya. Apakah bisa dibayangkan bahasanya hukum ini semuanya khusus untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Kemudian sanggahan lagi yang ketiga, jawaban yang ketiga, kalian tidaklah seperti umumnya perempuan. Artinya kedudukan kalian, kemuliaan kalian tidak sebagaimana kemuliaan perempuan-perempuan yang lain. Maka tidaklah sama dengan kalian satupun perempuan dalam masalah kedudukan dan keistimewaan. Fal ayat, maka ayat ini menjelaskan kedudukan istri Nabi dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain, bukan mengkhususkan istri Nabi dengan sejumlah hukum tertentu sehingga disangka bahasanya hukum dalam ayat khusus untuk mereka istri Nabi. Kemudian jawaban yang keempat, dan menunjukkan lemahnya pengkhususan ini kesepakatan semua ahli tafsir ala adamil isara ilaihi, yang tidak menyinggung hal di atas. Maka aku telah telusuri banyak buku-buku tafsir, fama wajadtu ahadan, tidak kujumpai satupun yang mengisyaratkan bahasanya hukum ini khusus untuk para istri Nabi. Tidak ada satupun di buku-buku tafsir yang menceritakan adanya perselisihan di antara ahli tafsir kecuali At-Tahir Ibn Asyur minnal mu'asirin, yang beliau orang kontemporer. Maka beliau berpendapat ja'ala al-hukma khasan, beliau Ibn Asyur menjadikan hukum ini khusus untuk para istri Nabi tanpa menisbatkannya sebagai satu pendapat seseorang ulama tertentu. Waqad nasa, padahal sejumlah ahli tafsir telah menegaskan kalau hukum ini berlaku untuk semua muslimah. Tentang At-Tahir Ibn Asyur, dia adalah Muhammad bin Tahir Ibn Ahmad Ibn Asyur, ulama Tunis, lahir tahun 1296 Hijriah, lulusan dari Universitas Zaituniyah, wa'uyina, dan diangkat sebagai pengajar di universitas tersebut. Beliau unggul dalam banyak ilmu, lahu memiliki sejumlah karya, diantaranya adalah At-Tahri wa Tanwir untuk tafsir, Maqasidus Syariah dan yang lain. Wafat tahun 1393 Hijriah. Kemudian jawaban yang kelima, dalil bahasumah bukan untuk istri Nabi adalah sholat Jumat dan jamaah tidak diwajibkan pada perempuan. Bahkan sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat dia di masjid. Ma'at ditambah dorongan dari syariat dan perhatian syariat masalah sholat jamaah, maka ini menunjukkan bahasa hukum tinggal di rumah bersifat umum untuk semua muslimah. Kemudian sanggahan yang kedua tentang ayat waqarna fi buyutikunna, ada yang menyanggah dengan mengatakan hukum dalam ayat tidak mutlak, buktinya perempuan keluar rumah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umrah, haji dan perang. Maka tidaklah mengapa keluarnya perempuan untuk mengunjungi orang tuanya, membasuh orang yang sakit, menghibur orang yang terkena musibah dan yang lain. Sebagaimana perempuan telah keluar dari rumah ke sekolah dan kerja, dan banyak perempuan bekerja di berbagai macam bidang tanpa ada pengingkaran, maka ini menunjukkan semuanya sepakat bolehnya perempuan keluar rumah asalkan memakai kaidah-kaidah syariat. Dan mungkin ayujab jawaban untuk sanggahan ini bi anna hadza, bahasanya ini adalah sanggahan yang bagus dan diskusi yang sehat dan memojokkan. Fasa'nu wilayatil ammah, maka masalah jabatan publik fi jawaz, tentang bolehnya keluarnya perempuan, laisa aqala sya'nan, tidaklah lebih remeh dibandingkan banyak perkara takhujulah al-mar'atu yang perempuan itu keluar untuk itu wahia, dan perkara yang diurusi oleh perempuan saat keluar rumah itu duna levelnya, level maslahatnya di bawah maslahat al-wilayah jabatan publik, dengan level yang bikathir jauh lebih rendah. Namun ana dalalat al-ayat, sisi pendalilan dari ayat waqarna fi buyutikunna untuk melarang perempuan memiliki jabatan publik, laha wajun akhar, ada sisi yang lainnya, sisi pendalilan yang lain selain sisi pendalilan melarang perempuan keluar rumah, wahuwa yaitu perintah perempuan, perintah untuk perempuan tinggal di rumah, yufhamu minhu, bisa dipahami darinya sejumlah perkara yang diinginkan oleh syariat dari seorang wanita muslimah, yaitu tertutup, kemudian jarang-jarang keluar, menjadi tempat kumpulnya laki-laki dan semacam itu, yang bisa dipahami dari kandungan ayat. Dan ini semua bertolak belakang dengan wilayah al-ammah, jabatan publik, munafatan tamatan bertolak belakang 100%. Falqaul, maka pendapat yang membolehkan perempuan menjabat wilayah publik bertentangan dengan maksud syariat untuk yang memerintahkan perempuan untuk tinggal dan tertutup, bukan hanya dari sisi keluarnya dia dari rumah ataukah tidak keluar, namun dari sisi memahami hikmah syariat dan maksudnya dalam perkara ini. Wa hadzal istidlal, dan pendalilan yang ada di paragraf di atas tadi yaqwa aktsar, jauh lebih kuat ketika ditambahkan padanya sejumlah hukum syariat yang berkaitan dengan perempuan, yang hukum-hukum tersebut tidak akan beres kalau perempuan itu menduduki jabatan publik. Mimma yasilu al-mar'u, sehingga seorang itu akan sampai pada kesimpulan min majmu'iha, dari totalitas dalil-dalil yang ada untuk menegaskan terlarangnya perempuan menduduki jabatan publik sebagaimana akan datang biiznillah. Ya, maka ini ada penjelasan bagus dari penulis tentang wajul istidlal waqarna fi buyutikunna untuk melarang perempuan menduduki jabatan publik. Yang pertama, tinggal di rumah berarti dilarang keluar rumah. Nah, kalau larangan keluar rumah, maka jawaban yang sanggahan-sanggahannya tadi sebagiannya bagus. Namun, namun ada wajah dalalah yang kedua, yaitu hikmah yang kita tangkap dari dibalik perintah ini. Jadi hikmahnya adalah tadi dibelah sebutkan, satar lebih tertutup, tidak banyak-banyak keluar, tidak kemudian banyak-banyak bergaul dengan laki-laki. Yang ini bertolak belakang 100% dengan kalau perempuan itu memiliki jabatan di ruang publik. Kemudian beliau katakan ditambah kuat lagi dengan hukum-hukum khusus untuk perempuan menjalani masa iddah, suaminya meninggal dunia, maka dia harus di rumah menjalin masa iddah 4 bulan 10 hari. Nanti maka dia harus libur jadi bupati 4 bulan 10 hari. Gimana? Misalnya. Nah, kemudian dalil yang keempat, janganlah kalian mengangan-angankan kelebihan yang Allah berikan pada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Maka sisi pendalilannya syariat yang bijaksana melarang perempuan untuk mengangan-angankan kekhususan yang diberikan pada laki-laki, di antaranya adalah jabatan di ruang publik. Dan pendalilan ini bisa disanggah sebagai berikut. Bahasanya keunggulan di sini waridun berkenaan dengan masalah warisan, sehingga tidaklah sah berdalil dengan hal di atas untuk melarang perempuan minal wilayat, melarang perempuan minal wilayat untuk menduduki jabatan publik dengan alasan ini adalah kekhususan laki-laki, yang dengan ini maka laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Li'ana sabab nuzulil ayat, karena sebab turunnya ayat, yubayyin, menjelaskan hakikat berangan-angan yang terdapat dalam ayat. Diatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidaklah diberi warisan, tidak berperan di jalan Allah sehingga kami bisa terbunuh." Maka turunlah ayat, "Wala tatamannaw ma fadallallahu bi ba'dikum 'ala ba'din." Kemudian At-Tabari membawakan dalam bab ini sejumlah atsar riwayat semacam itu. Dan para ahli tafsir secara berjalan ala dzikri hadza menyebutkan kisah ini ketika membahas sebab turunnya ayat. Sahihun, satu hal yang benar, sebagian dari tafsir qad dzakara telah menyebutkan tentang penjelasan apa itu keunggulan dalam ayat ini. Demikian juga wa fi qaulihi, dan dalam firman Allah Ta'ala, ma fadallahu bi ba'dakum 'ala ba'din. Mereka sebutkan min wujuhit tafdhil, sisi-sisi unggul laki-laki dari perempuan adalah tafdhilur rijal 'alaihinna, 'alaihinna, lebih unggulnya laki-laki daripada perempuan dalam masalah jabatan dan kekuasaan. Ghairu, akan tetapi anna hadza, hal ini, penyebutan ini tidaklah sah menjadi sandaran lil qaul, untuk berpendapat bahasanya jabatan publik itu khusus untuk laki-laki. Karena ayat tidaklah menunjukkan berdasarkan rangkaiannya, rentetannya, tidak pula maknanya. Dan tidak pula ada satupun tafsir dari Nabi atau salah satu sahabat yang menjadikan jabatan publik di antara bentuk sisi keunggulan laki-laki atas perempuan. Hatta yuqala bihi, sehingga kita bisa berpendapat dengannya, sehingga bisa menjadi hujah atas orang yang menyelisihinya. Maka siapa yang menafsirkan keunggulan laki-laki dari perempuan adalah masalah jabatan publik, inama istanidu, sandarannya adalah dalil-dalil yang lain. Ro'a, yang beliau berpendapat biha dengan dalil-dalil tersebut untuk melarang perempuan dari jabatan publik, sehingga akhirnya beliau jadikan ini adalah diantara bentuk keunggulan laki-laki atas perempuan, sehingga laki-laki itu lebih unggul dalam masalah jabatan publik tidaklah disimpulkan dari ayat, namun disimpulkan dari dalil-dalil yang lain. Alasan yang kelima, atau dalil yang kelima, firman Allah Ta'ala, jika kalian meminta kepada mereka perempuan mataan satu barang, maka mintalah dibalik hijab. Sisi pendalilan, Allah Ta'ala memerintahkan perempuan untuk berhijab, dan tidak ada jalan untuk bisa menjadi pejabat di ruang publik ma'a, jika fardiyatil hijab, diwajibkan berhijab. Bukan nuki syahadat, dalil, dan dalil ini disanggah sebagai berikut. Bahasanya hijab dalam ayat ini khusus untuk istri Nabi. Dan di antara dalil kalau tidak bersifat umum, firman Allah Ta'ala, kulil mu'minina yaghuddu barihim. Fahuwa amrun, maka kalau perempuan ya ini perintah bagi laki-laki untuk menunjukkan pandangan. Bahwa dalil dan dalil, bahasanya perempuan, mereka safiratil wujuh, mereka wajahnya terbuka di depan banyak laki-laki, sehingga ada perintah untuk menundukkan pandangan. Maka sanggahan ini bisa dijawab sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak menerima kalau hijab dalam ayat Al-Ahzab 53 khusus hukumnya untuk istri Nabi. Bahkan hukumnya bersifat umum untuk semua perempuan, sebagaimana sifat umum ini telah ditegaskan oleh banyak ahli tafsir. Lantas itu tidaklah ada jumpai di buku-buku para ahli tafsir isyarat kalau ini khusus untuk para istri Nabi, hukum ini khusus untuk istri para Nabi. Tidak pula mereka menceritakan adanya perselisihan dalam masalah ini. Yang kedua, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang illah diperintahkannya hijab, yaitu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Maka jika ummahatul mukminin, yang mereka adalah perempuan yang paling suci hatinya, paling besar kedudukannya dalam hati orang-orang yang beriman, meskipun demikian mereka diperintahkan untuk berhijab, tolapan dalam rangka mewujudkan kesucian hati dua belah pihak, maka perempuan selain istri para nabi lebih layak untuk itu. Kemudian seandainya kita andaikan kita menerima kalau hukum dalam ayat khusus untuk para istri nabi, fa fi ghairiha minal adillah, maka di ayat-ayat yang lain terdapat dalil yang menjelaskan semua cakupan hukum hijab itu untuk semua perempuan, sebagaimana di surat Al-Ahzab 59. Maka di Al-Ahzab 59 Allah gabungkan antara ummahatul mukminin dan umumnya perempuan dalam perintah untuk menjulurkan jilbab. Maka ini yubayin menjelaskan bahasanya hijab itu mencakup semua perempuan. Yang keempat, jika kita terima bahasanya ini khusus untuk istri nabi, maka kekhususan itu dalam wajibnya. Wa ila, karena ini adalah perintah yang disyariatkan kepada semua perempuan. Wahai sukana masuan, dan di mana itu disyariatkan untuk semua perempuan, maka tidak mungkin bagi perempuan menjabat wilayah publik kecuali dengan menyelisihi sesuatu hal yang disyariatkan. Dan telah berlaku melarang mereka untuk membuka. Ya, maka di antara alasan kuat ulama yang mengatakan bahwasanya wajah perempuan itu aurat yang wajib ditutup adalah ijma' amali, jarak amalul muslimin, telah berjalan amal praktek seluruh kaum muslimin kalau perempuan tidak boleh keluar dalam keadaan wajahnya terbuka. Ya, ijma' amali dikutip oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, Nawawi di Radhatut Thalibin, demikian juga Ibnu Hajar di Fathul Bari. Beliau-beliau mengutip adanya ijma' amali. Bahasanya ya, tidak pernah ada dalam sejarah kaum muslimin perempuan keluar rumah tanpa menutup wajahnya. Kemudian dalil yang keenam, hadis Abu Bakrah. Sungguh Allah memberikan manfaat kepada aku dengan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaat pada saat perang Jamal, setelah hampir-hampir aku bergabung dengan Ashabil Jamal dan berperang bersama mereka. Kalau beliau mengatakan, tatkala sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa orang Persia, malaku alaihim, memberikan jabatan raja kepada anak perempuan Kisra, maka Nabi mengatakan, lan yufliha qauman walau amrahum imra'atan. Sisi pendalilan, hadis ini mengkabarkan tidak beruntungnya orang yang menyerahkan pada perempuan, menyerahkan kekuasaan pada perempuan. Dan hadis ini tidak terbatas ala bayan, menjelaskan tidak beruntungnya satu kaum, namun juga ya tatuman mengandung larangan untuk sejalan dengan orang-orang versi dalam menyerahkan satu hal yang bersifat urusan publik kepada perempuan. Wasiratul hadis dan redaksi hadis melarang jabatan publik apapun bagi perempuan, karena kata-kata amrun itu bersifat umum, mencakup khilafah, yaitu kepala negara, jadi hakim atau au ghairiha minal umuril ammah, atau urusan-urusan publik yang lain. Maka berdalil dengan hadis ini disanggah dengan sejumlah sanggahan berikut ini. Yang pertama, dia khusus untuk khilafah atau ri'asah al-udhma, yaitu kepala negara. Dan mereka yang bersandar dan berpendapat membatasi hal itu untuk kepala negara, mereka bersandar pada beberapa alasan, beberapa sandaran. Yang pertama, sabab urut hadis, itu waridun berkenaan khusus kepala negara. Maka jawabannya adalah redaksinya, amrohum itu mufrad mudhaf, dan mufrad jika mudhaf ya umum, sehingga umum, faya umum ayya amrin, maka mencakup semua perkara, baik dia statusnya adalah ri'asah, kepala negara, atau jadi menteri, atau kekuasaan yang lain. Menimbang kaidah al-ibrati bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Alasan yang kedua, kata-kata amrum dalam hadis mencakup semua urusan mereka. Wahuwa la yakunu fi ghairil imamah. Dan ini berarti la yakunu tidaklah ada kecuali kepala negara. Karena amrohum berarti semua urusan. Maka jawabannya tidak sah mengatakan bahasa hukum ini, hukum yang ada dalam ayat ikhtisas khusus beri'asah kepala negara. Karena redaksinya yang umum mencakup semua perkara. Tidak ada dalam redaksi hadis ma kata-kata atau indikator yang menunjukkan kalau hukumnya khusus untuk biumumi amrihim, manakala memegang semua urusan. Fala umum, maka umum dalam hadis tersebut umum untuk semua urusan, bukan umum dalam artian semua urusan. Kalau mereka memahami umum semua urusan berarti kepala negara. Padahal yang dimaksud umum di sini umum kepemimpinan apapun urusannya. Fa amruhum ya umum ayya amrin, umum semua perkara. Tidak sah kita katakan dia umum semua perkara sehingga artinya kepala negara. Karena tidak ada dalilnya kecuali sababul hadis. Sedangkan redaksi yang umum lebih dimenangkan daripada sababul huruf. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, tak hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi an amrihi. Kata-kata amrihi tak umum mencakup semua perintah Allah. Tidak sah ayakunal maksud, maksudnya disimpulkan hendaklah merasa takut orang yang menyelisihi semua perintah Allah. Kalau cuma sebagian tidak perlu takut. Kan bukan demikian. Bukan demikian. Makna ayat adalah perintah untuk takut atas orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, apapun perintah itu bersifat umum. Bukan hanya perintah agar yang merasa agar orang-orang yang menyelisihi semua perintah Allah berarti kafir. Itu merasa takut. Kalau cuma sebagian enggak perlu takut. Nah, bukan demikian. Falyakunu tahdhiran, sehingga kalau dipahami demikian, maka ini tidak menjadi tahdir untuk orang yang menyelisih semua. Illa tidak menjadi tahdir kecuali untuk orang yang menyelisih semua perintah Allah. Kemudian alasan yang ketiga, idhofah amrohum. Dalam hadis dimungkinkan itu adalah idhofah li ahdi, ahdiyah atau dhihni. Maka amrohum itu bisa jadi dianggap idhofahnya untuk ahdiyah atau li ahdi dhihni. Dan jika ihtamalat ad-dalalatu, jika pendalilan itu mungkin ini dan mungkin itu, maka keputusannya menunggu indikator. Jawabannya, indikator yang ada menguatkan pendapat umumnya hadis untuk semua wilayah, semua kekuasaan, dan tidak khusus hanya kekuasaan kepala negara. Kemudian illah dilarangnya perempuan untuk menduduki jabatan kepala negara, ri'asa al-kubra, adalah unutha, status dia sebagai perempuan. Itu ilahnya. Wahiyah ilatun mutahakotun, dan dia adalah satu ilah yang betul-betul ada pada kekuasaan publik yang lain. Penjelasannya, dilarangnya perempuan menduduki ri'asah al-kubra kepala negara tidak ada sebabnya kecuali karena dia statusnya perempuan. Ya, wal hukmu, dan hukum ini bukanlah hukum yang bersifat ta'abudi, bahkan hukum yang memiliki illah. Dan illah larangan dalam hadis adalah semata-mata perempuan. Wal unusa, dan status perempuan latak tadi tidak mengharuskan kebodohan, tidak cerdas, tidak pengetahuan. Hatta yakuna huwal illah, sehingga dia menjadi illah. bahkan perempuan itu memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang boleh jadi lebih unggul daripada banyak laki-laki. Fadalla ala anil ilah wasful unuthah, sehingga menunjukkan bahasa yang jadi ilah adalah label unuthah perempuan. Wala masar alaihi wali masar alaihi, dan dikarenakan berjalan di atas hal ini praktek kaum muslimin yang terus menerus melarang perempuan untuk menduduki ayah wilayah jabatan publik. Demikian juga walimah dikarenakan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak sebagai penguat untuk hadis ini, redaksinya dari Abu Bakar, senyap Nabi SAW atau Bashirun, didatangi oleh seorang memberi kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada Nabi menangnya pasukan berkudanya Nabi. Dan kepala Nabi SAW ada di pangkuan Aisyah. Maka Nabi berdiri kemudian bersujud syukur. Falam mansarafa, maka tatkala selesai, ansa'a yas'alu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mulailah dia bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsa, maka Nabi sampaikan. Fakana fi ma haddatsa, maka di antara yang Nabi sampaikan tentang perkara falaman sarfa, setelah Nabi selesai, ansa'a, Nabi mulai yas'alu bertanya kepada sang utusan pembawa kabar gembira. Maka sang utusan haddatsa menceritakan pada Nabi. Maka di antara yang dia ceritakan tentang perkara musuh, wa kana talihim imra'atun, pasukan musuh itu dipimpin oleh perempuan. Pasukan musuh dipimpin oleh perempuan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halakatir rijalu, binasalah laki-laki ketika taat perempuan. Maka redaksi ini huna di sini zahiru dalalah, jelas pendalilannya fi hamli ma'nal hadis alal umum, yang memaknai pesan hadis bersifat umum dan tidak khusus wilayah kubro, kepala negara. Karena hadis ini berbicara tentang perempuan jadi panglima perang. Hadis riwayat Al-Hakim itu bicara tentang perempuan jadi panglima perang. Kemudian Nabi komentari sama dengan komentar beliau tentang hadis layuflih kaumun fatauliyatun nisa ili wilayatil ammah, maka perempuan menjabat jabatan publik termasuk dalam celaan yang ada dalam hadis ini. Kemudian alasan yang lainnya yang membatasi itu hanya untuk kepala negara, hadis diriatkan dengan redaksi tamlikuhum imro'atun, mereka dimiliki oleh perempuan. Mimma yakni, ini artinya yang dimaksudkan oleh hadis adalah ri'asah ammah, kepala negara. Maka jawabannya sebagai berikut. Menafsirkan keumuman walau amrahum, kemudian dibawa kepada yang lebih khusus, spesifik, tamlikuhum imra'atun, laisa, tidaklah lebih utama dibandingkan dibalik. Kekhususan tamlikuhum kita bawa ke umum walau imra'ahum. Fala mustani dalil qauli bimisli hada, maka tidak ada sandaran kuat bagi pendapat semisal ini kecuali berpegangan dengan sebab yang bersifat khusus. Jadi pendapat ini yaitu teks umum dibawa ke khusus, itu kenapa motivasinya? Motivasi karena sebabnya khusus. Sedangkan kita juga bisa membawa dalil yang khusus, kita bawa ke dalil yang umum. Sebabnya apa? Kaedah al-ibrati bi'umumil lafzi. Dan telah lewat al-ibrati itu bi'umumil lafzi, bukan dengan kekhususan sebab. Kemudian jawaban yang kedua, urut riwayat, terdapatnya riwayat yang lain selain riwayat Bukhari yang telah lewat, tahmilu, yang memuat pesan yang sama yang bersifat umum. Diriatkan faruya min riwayatil hadis, maka di antara riwayat hadis asnadu amrohum, juga diriwayatkan malaku amrohum. Jawabannya ketiga, bahasanya mengambil keumuman tidak bertentangan dengan mengambil kekhususan. Maka beramal dengan riwayat walau amrohum adalah adalah berarti mengamalkan riwayat tamlikuhum, karena khusus itu salah satu bentuk bagian dari umum. Adapun jika kita ngambil riwayat yang khusus, maka berarti kita menihilkan riwayat yang bersifat umum. Kalau kita ngambil riwayat bersifat umum, maka riwayat yang khusus termasuk di dalamnya. Kalau kita ngambil riwayat yang khusus, berarti sebagian besar dari riwayat yang umum, pesan riwayat yang umum kita nihilkan. Kemudian jawaban yang keempat, riwayat tamlikum imro'atun tadulu menunjukkan pesan yang sama dengan walau amrohum. Fal makna, maka pesan yang terlarang karenanya perempuan minal hukmi untuk kemudian berkuasa, huwa nafsu itu sama ada pada fi ghairiha minal wilayatil amma, ada pada kekuasaan-kekuasaan publik yang lainnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat walau amrohum. Wa huwa danilah yang berjalan di atasnya para ulama ketika berdalil dengan riwayat tamlikum imra'atun ala man'i untuk melarang min wilayatil amma, melarang jabatan publik ya, selain ar-ri'asah kepala negara semacam menjadi qadhi. Ya, maka jawaban yang keempat adalah dari sisi illah. Ya, kenapa perempuan tidak boleh jadi kepala negara berdasarkan tamlikum imra'atun? Maka illah yang sama itu juga ada pada wilayat ya, al-ammah yang lain, kekuasaan publik yang lainnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, pembahasan menarik seputar hukum jabat perempuan menjabat jabatan publik. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasalam barudakwana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.